Yang berikut ini segera saya tampilkan bersama-sama dengan Dika Dawar Brandong punya untuk Anda semuanya, Iva Berlian Sera. Selamat siang semuanya. Ya, semangat lagi barang-barang Sera. Stadion Pak D. Rokolawe puncak bersama Community Cepung dan Getar. Oh, kasih tepuk tangannya Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.